Kalau kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan membangun keindahan di dalam rumah kita, sholat tarawih bersama suami, berangkat bareng dengan candaria, diikuti dengan anak yang soleh-soleha. Di saat mau bekerja pun, subhanallah, seorang suami bekerja dilepas oleh seorang istri yang mencintainya dengan menebar senyum, melambaikan tangan, mencium kening, dan seterusnya. Di saat pulang pun disambut oleh seorang istri yang soleha. Sang suami pun di saat hendak pulang ke rumah pun, yang ingin diberikan pertama kali ada senyuman dan keindahan. Inilah diperintahkan oleh Nabi SAW. Tidak cukup beribadah, beribadah tapi sama istri cemberut. Ada apa? Aku mau ibadah, aku mau puasa, aku mau salat. Tidak seperti itu. Nabi tidak mendidik semacam itu. Nabi adalah guru keindahan. Nabi adalah orang yang paling bertakwa. Karena Nabi Muhammad orang yang paling bertakwa, maka Nabi Muhammad orang yang paling mesra dan indah kepada sesama, khususnya kepada istri, keluarga.